mun lempang hade ditekena pomok mun gelis rupana amis budina sugema ngiring kenan nota bujur anu badag sok loba nungudag nungudag tapi memang lain mudag mudag ngewa hayang nenjo di deketna kudu jadi kabanggaan keur awewe nu gede bujurna cenah ceuk kolot bareto mohese teangan jodoh awewe gede bujurna mun lempang hade amis budina sugema